anak-anak, yak. Dengarkan ya. Dalam berlatih silat, kita harus tahu kapan kita menyerang dan kapan kita harus bertahan. Ah, teori. Siapa itu? Jangan main-main ya. Ujo, sini kamu. Ampun, Pak. Nih, rasakan prakteknya. Pendekar luar jurus, begitulah orang menyebutku. Banyak yang mampus, tidak kuat menahan serangan kau. Jurusku yang pertama bernama Pusung Anglang Bungkin. Sehabis pukul langsung, ambil langkah kabur sejauh mungkin. Di suatu petang, diriku ditantang oleh ninja Jepang. Jago bisa terbang, sungguh curang. Dia pakai pedang, sekali terjang selanaku melayang. Curang ya ninja pakai pedang, ya makanya sungguh kalah. Wow, lalu aku berpikir lawan ninja ku harus lebih mahir. Jurus kedua ku lahir, namanya jurus pukulin ninja nyengir. Kalau ninja nyengir pasti lagi lengah. Aku harus menyamar agar bisa mendekati dirinya. Di suatu petang, ninja suku tantang, jadi gadis Jepang, suku jual tampang. Ninja kayak nyengir, tinjuku melayang. Dia menghilang, dompetku dicopet. Anak-anak, ya. Sekarang untuk melawan ninja, maka kita harus berlatih dengan ninja tiruan. Oh ya. Yaitu ninja buatan Taiwan. Oh ya. Nah, sekarang ayo kita latihan ya. Ayo, anak-anak. Pukulan ke depan, jangan sungkan-sungkan ya. Dengan penuh tenaga ya. Multivitamin, satu si mineral, vitamin C, vitamin B, komplek. Kenapa semua main-main sih? Saya kan tuh gimana sih? Oh, kalau begitu, ya, mohon maaf, ya, saya maafkan. Terima kasih. Ayo kita undang ninja tanding ulang. Kalah kita pantang, kita harus menang. Kita bisa menang, kalau kita menang, kita jadi tenang, yeah. Perlu diperhatikan, ya. Minggu depan kalian ujian. Wow. Pertama, ujian tertulis. Kedua, ujian praktek. Dan yang ketiga adalah ujian yang terberat buat kalian. Apa nih? Yaitu ujian menghadapi cobaan hidup.